Na illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta haditsun hasanun. Wa qawluhu idza qama ahadukum minas salati fala yabsuqanna kibala wajhihi wala an yaminihi fa inna allaha kibala wajhihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi. Muttafaqun alaih. Nah, dua hadis ya. Oh, banyak lagi hadisnya, kita baca dulu satu. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman, iman yang paling utama adalah anta alam, anda mengetahui Allah ma'aka haitsu ma kunta, bahwa Allah bersama anda dimanapun anda berada. Kata Syekhul Islam, ya, hadis ini adalah hadis yang hasan, ya, hadis yang hasan. Tapi yang benar wallah alam bisawab, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama muhaqqiqun, hadis ini dhaif. Dikeluarkan oleh At-Tabarani, kemudian oleh Abu Nu'aim, Al-Baihaqi di Asma Sifat, dari jalan Urwah, dari Abdurrahman bin Ghanam Al-Ash'ari, dari Ubadah bin Samit. Ya, hadis tersebut terdapat Nu'aim bin Hammad Al-Khazza'i, dhaif, ya, dari sisi hafalannya. Bahkan sebagian ulama menuduhnya sebagai muttaham bil kadzib, orang yang tertuduh sebagai seorang yang pendusta. Nah, taib. Ya, ini hadis ini didhaifkan pula oleh Syekh Al-Albani di kitab beliau Silsilah Hadis Ad-Dha'ifah. Ya. Allah alam ya, hadis ini dhaif. Nah, tapi di sini dikatakan Syekhul Islam memang terjadi khilaf. Syekhul Islam memandang hadis ini hasan. Dari kandungan hadis ini afdal iman, iman yang paling utama, maka di sini menunjukkan bahwasanya iman itu yatafadul, ya, itu bertingkat-tingkat. Nah, kemudian hadis berikutnya muttafaq alai, idza qama ahadukum ila shalah, jika salah seorang di antara kalian berdiri untuk menegakkan salat, fala yabsuqanna, ya, maka janganlah sesekali ia meludah, ya, itu nunnya nun taukid, kibala wajih, ke hadapan wajahnya, wala an yamini, ke arah wajahnya, jadi ke depan enggak boleh, wala an yamini, tidak boleh meludah ke sebelah kanan, wa innallaha kibala wajih, karena Allah ya berada di depan wajahnya, lakin an yasari, akan tetapi hendaklah ya kibala wajih, yakni amamahu, ya, maksudnya amamahu, ke depannya, kibala wajih, ke arah wajahnya, ke depannya. Tapi kenapa ke depannya? Karena kita sedang menghadap kiblat, ya kan? Sedangkan Allah Taala berfirman, walillahil masyriq wal maghrib, fa aina ma tuwallu fasamma wajhallah. Begitu kan? Enggak boleh ke kanan, karena kanan ini afdal pada kiri, malakin an yasari. Tapi meludahlah ke arah kiri atau tahta pada ke bawah kakinya, muttafaq alaih. Kemudian, sabda Nabi yang lainnya, Allahumma rabbas samawati sab'a wal ardina wal ardi wa rabbal arsyil azim, ya Allah, Rabb pemilik langit yang tujuh dan bumi dan Rabb arsy yang agung, Rabbana wa rabbakul syai, wahai Rabb kami, Rabb segala, ya Rabb yang menguasai, rabbakul syai, Rabb yang menguasai segala sesuatu, falikul hubbi, yang memecahkan biji-bijian, wan nawa, benih, munzilat Taurat, yang wahai Rabb yang menurunkan Taurat wal Injil wal Quran, a'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan diriku, wa min syarri kulli dabbah, dan dari segala keburukan ya hewan makhluk, anta akhidun binasiyatiha, Engkaulah yang mencabut ubun-ubunnya, anta awwalu, Engkau adalah yang awal, falaisa qablaka syai'un, tidak ada yang sebelummu sesuatu apapun, wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un, Engkau adalah yang akhir. Tidak ada yang sesuatu pun yang lebih akhir dari engkau, yang setelah engkau. Wa anta dhahir, engkau adalah dhahir, falaisa fawqaka syai', tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Wa antal batin, engkau adalah al-batin, falaisa dunaka syai', maka tidak ada sesuatu apapun di bawahmu. Iqdi anni ad-daina waghni min al-faqr, tunaikanlah hutangku dan cukupkanlahku dari kefakiran. Riwayat Muslimin, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa qauluhu sallallahu lamma rafa'a as-sahabatu aswatahum bidzikr, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sahabat meninggikan, mengeraskan suara mereka tatkala berzikir, Nabi bersabda, ayuhan nas arbiu ala anfusikum, wahai manusia kasihanilah diri-diri kalian. Fa innakum yatala tad'una asamma wala ghaiba, maka sesungguhnya kalian tidaklah sedang berdoa kepada zat yang tuli lagi ghaiban, yang tidak hadir. Innama tad'una sami'an basiran qariba, sesungguhnya kalian sedang menyeru kepada Rabb yang mendengar, yang melihat dan dekat. Innal ladina tad'unahu aqrabu ila hadikum min unuki rahilatih, sesungguhnya yang kalian seru itu ialah zat yang lebih dekat, ya, kepada kalian daripada ya leher hewan tunggangannya atau ontaknya. Nah, bisa dipahami hadis ini, ya? Baik. Ini perkataan Syekhul Islam mengisbat sifat ma'iyah dan sifat apa lagi tadi? Banyak, ya. Banyak-banyak sifat. Nah, padahal dibaca ini. Ya. Nah, Mas Imam. Qauluhu Abdul Imani anta lama Abdul Abdul Iman, ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, ya, ila akhir fihi, maka dalam hadis ini dilalatun, terdapat dalalah, ya, petunjuk ala anna afdalul iman, bahwasanya iman yang paling utama ialah huwa maqamul ihsan, ialah yang kedudukannya itu kedudukan ihsan. Ihsan itulah yang ditanyakan Jibril kepada Nabi, mahul ihsan, apa itu ihsan? Kata Nabi, apa ihsan? Anta budullaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Yaitu ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Nah, jika pun engkau tidak melihatnya, maka ya dia sedang melihatmu. Nah, ini derajat yang paling tinggi. Wal muraqabah. Muraqabah itu senantiasa merasa diawasi. Ya, senantiasa merasa diawasi. Wa huwa ya'budu al-'abdu rabbahu, yaitu kalau seorang hamba beribadah kepada Rabb-nya, ka'annahu yarahu, seolah-olah Rabb-nya itu sedang menyaksikan, ia sedang menyaksikan Rabb-nya. Wa syahiduhu, dan hamba tersebut menyaksikan Rabb-nya. Wa ya'lamu anna Allah ma'ahu haitsu kana, dan ia mengetahui Allah senantiasa bersamanya dimanapun ia berada. Wa la yatakallamu wa la yaf'alu wa la yakhudhu fi amrin, maka tidaklah dia berbicara, tidaklah dia bertindak, tidaklah dia yakhud, melakukan suatu perkara tertentu, fi amrin, dalam perkara apapun, nakirah ini. Ya. Ya. Ini nakirah, fisiya ginnafi tufidu, umum. Wallahu illa wallahu raqibun muttali'un alaih. Melainkan Allah raqibun, dekat kepada dia, muttali'un. Ya. Memperhatikannya, mengetahui apa yang dia lakukan. Qala ta'ala wala takunu fi sya'nin wama tatlu minhu fi Qur'anin wala ta'malu min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda ittufiduna fi. Ya. Janganlah engkau melakukan pada perkara wama tatlu minhu min Qur'an. Ya, dan jangan ini surah apa ini? Surah Yunus ayat berapa? Salah terjemah lagi ana. Hah? Ayat 61. Ya. Surah Yunus. Jam 10 sekarang. Jam 9? Kok ana jam 10 ya? Jam 10.24. Wah, bahaya ini. Jam 10, jam 9 berapa sekarang? Hah? Sekarang 8.45. Ana jam 10.55. Eish. Lebihannya parah ini. Ya. Hah? Kecepatan 5 menit. Ana kecepatan 2 jam. Ya Allah Ta'ala berfirman. Wala takunu fi sya'nin. Wama takunu ya. Wama takunu fi sya'nin. Ya, dan manya itu manafiah ya. Dan tidaklah kamu berada fi sya'nin pada suatu keadaan. Wama tatlu minhu min Qur'anin. Dan tidaklah kau membaca suatu ayat dari Al-Quran. Wala ta'maluna min amalin. Dan tidaklah kamu mengerjakan suatu amal. Ya, illa kunna, melainkan kami, alaikum syuhuda, menjadi saksi atas kalian. Itu fiduna fi, ya, ketika kalian melakukan perbuatannya tersebut. Nah, ya, taib. Tafadhal, berikutnya dibaca. Ya, bersama. Wala syasa anna idza stahdaraha an yaftaqidahu musara'ati ila fi'li mudaf ma umira bihi wala siyama silatin wa rabbihi khasya'a apa fil mudarinya fa'ala yaf'alu khasya'a yakhsha'u qalbuhu fa'il qalbunya istahdara yastahdiru adamah adamata maf'ulun bi adamata Allah apa Abdul Samad adamata Allah apa hahihu nah mudafun ilayya Abdul Samad terus? Hah? Fatakillu. Ha fa'il harakatuh. Yusiu. Ma'arabihi. amamahu. Nah. Iya, barakallahu fi. Nah. Qala rahimullah. Wala syakka anna hadhihi al-ma'iyah, dan tidak diragukan lagi bahwa ma'iyah, apa itu ma'iyah? Kebersamaan Allah. Kebersamaan Allah itu tidak melazimkan di bumi, bahkan enggak boleh. Ya, karena ulu itu adalah sifat Allah, sifat ulu, sifat zati. Nah, tapi kalau beristiwa sifat fi'li. Tapi kalau ulu sifat zati. Jadi sebelum Allah beristiwa sekalipun di atas ars, kan namanya beristiwa di atas ars itu setelah menciptakan langit dan bumi, ya. Summa stawa 'alal ars. Allah sudah punya sifat ulu zati. Nah, sifat zatiyah ini la yanfakku anha. Ya, tidak terpisah dari ya, ulu ini tidak terpisah dari zatiyah itu abadan. Bahkan dia lazimah. Ya, senantiasa terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Maka tidak diragukan lagi ma'iyah ini idza stahdaraha al-abd, jika seorang hamba menghadirkannya, menghadirkan sikap dia merasa diawasi bersama Allah terus fi kulli ahwali dalam setiap keadaannya, fa innahu yastahyi bi Allah azza wa jalla, maka dia malu kepada Allah azza wa jalla ayarahu haitsu naha, dia malu kepada Allah tatkala Allah melihatnya, ya, ketika Allah ketika dia melakukan apa yang Allah langgar. Maksudnya begini, haitsu nahahu, maksudnya ketika malu melakukan apa yang Allah langgar, apa yang Allah larang. Yaftaqid itu maknanya meninggalkan sesuatu. Atau dia malu kepada Allah, ya, ketika ya, ia meninggalkan sesuatu apa yang Allah perintahkan. Ma'amarahu, haitsu amarahu, apa yang Allah perintahkan kepadanya. Gitu, ini terjemahan bebas saja, ya. Paham, ya? Terlak sulit ini, ya. Baik. Fatakunu aunan lahu. Ya, maka jadilah ya ma'iyah tersebut menjadi aun bagi dia, penolong bagi dia. Ala ijtinabi ma harramallah, untuk menjauhi apa yang Allah haramkan. Wal musara'ah, dan untuk bersegera ila fi'li ma umira bih, bersegera untuk melakukan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Minata'at, berupa ketaatan-ketaatan, ala wajhil kamali zahiran wa batinan, melalui metode yang paling sempurna, ketaatan yang paling sempurna yang ia sanggup, yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak amal jawarih, yang tidak nampak amal qalbu. Wala siyama, terutama lagi idza dakhala fi shalah, ya, jika dia ya tengah salat di dalam salat alati ya atau musilatin, yang salat itu adalah hubungan yang paling agung, wa munajatin, dan munajat yang paling agung, paling besar, bainahu bainal abdi wa rabbi, antara hamba dan Rabb-nya. Ya, enggak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Imam Malik di Muwatta, ya, innal apa namanya, fa innal la yudhiru ahadukum ba'duna ba', apa namanya, siapa yang hafal hadisnya, la yadhhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an, janganlah salah seorang di antara kalian mengeraskan bacaan Qur'annya satu sama lain sementara di sebelahnya ada orang yang sedang salat, ya, fa innal musalliya yunaji rabbahu, karena sesungguhnya orang yang sedang sholat sedang bermunajat kepada Rabbnya. Ya, nah, sedang bermunajat. Wa yakhsha qalbuhu, dan ketika sholat qalbunya sedang khusyuk. Wa yastahdiru 'azamatallahi wa jalalahu. Bukan jalalihi. 'Azamah itu adalah mausuf dari jalalah. Jalalah adalah sifat, adalah tabi'nya. Atau naatnya. maka dia menghadirkan keagungan Allah dan juga manut, ma'tuf alaih. Adama ma'tuf alaih, jalalah ma'tuf. Dan ia mengagungkan, menghadirkan kebesaran Allah dan kemuliaannya. Kalau begitu gimana? Fatakillu harakatuh. Maka kalau begitu, sedikitlah gerakan dia. Takut dia mau bergerak. Ya. Apalagi mau berucap. Takut. Takut salah. Wala yusi'u al-adab ma'arabbihi. Takut dia, tatkala dia sholat, dia gak bergerak. Fatakillu harakatuh. Maka sedikitlah harakatnya. Ketika lagi sholat. Enggak tepok sana, tepok sini, garuk sana, garuk sini. Wala yusiwul adab ma'arabihi bil basti. Dan dia tidak berbuat adab yang jelek. Tapi kepada Rabbnya tatkala sholat bil basti. Yaitu dengan meludah. Amamahu di depannya. Au an yamini. Atau di sebelah kanannya. Bisa dipahami sini? Baik. Wa qawluh. Berikutnya dibaca tafadhol. Ya, Mas Wahyu. Dalla. Kalau dalun itu dalnya itu ada alif lainnya. Dalun gitu. Fa'ilun gitu. Kibala. Kibala wajhi. Al-musalli. Masuk musalla. Enggak ada ya-nya antum? Ah, ini musalli. Hakun khabar ala dhahirihi ajrumia lagi bahwa subhanahu fauqa itu fauqa al-arsy wa huwa kibala wajhil musalli dan huwa al-wasf wa huwa wasfu yasbutu fa innal insana law annahu yunaji as-samaa'a aw yunaji asy-syamsa wal qamara lakanatis samaa'i gimana ceritanya kanan jadi mudhof sama akhbar la bisin lakanatis samaa'u dan perkataan Syekhul Islam idza qama ahadukum ila shalah, jika salah seorang di antara kalian sedang salat, ya, dalla ala anna Allah azza wa jalla yakunu kibala wajhil musalli, bahwa ini hadis ini menunjukkan Allah Ta'ala itu ya, berada di depan ya, wajah orang yang sedang sholat. Nah, ya, ini hadis ini menunjukkan demikian. Ya, jadi kata para ulama, yustafadu min hadal hadis anallah tabaraka ta'ala amama wajhil musalli. Allah berada di depan wajah orang yang sedang sholat. Akan tetapi wajib diketahui juga. Ya, ketika kita mengatakan Allah berada di depan wajah orang yang sedang sholat, tapi kita yakini juga, walladzi fis sama' fawqal arsy, tapi dia Allah berada di atas arsy. Ya, kalau begitu tanakut dong Pak Adri. Katanya kalau lagi sholat Allah berada di depan, tapi dia yakini juga, gimana tuh? Hah? Gimana? Tidak ada tanakut. Tidak ada tanakut sama sekali. Ya. kata Syekh Al-Utsaimin, it yumkinu al-jam'u min salasati awjuhin, karena bisa dijamak tiga metode, tiga cara. Anna syara'a jama'a bainahuma, ya, bahwa syariat telah menjamak keduanya, ya. Yang kedua, annahu yumkinu ayyakuna syar'u aliyan, asyai'u aliyan wa huwa kibala wajhik, ya. Faha huwa rajul yastaqbilu syamsa awal nahar fatakunu amamahu wa hiya bisama wa yastaqbilu fi akhir nahar fatakunu amamahu wa hiya bisama. Fa idza kana hadha mumkinan fil makhluq fa fil khaliqi min babil aula bila syakk. Ini kata Syekh Utsaimin, ya, bahwasanya mungkin sesuatu yang tinggi dia berada di depan wajah Anda, ya. Misalnya seseorang yastaqbilu syams awal nahar, dia menghadapkan wajahnya ke arah matahari di waktu awal siang, maka jadilah, ya, matahari tersebut takunu amama, berada di depan dia, ya. Wahia fisama, tatkala dia menghadap ke langit, padahal matahari itu ada di langit, ya. Wa yastaqbiluha fi akhirin, dan dia menghadapnya habis itu di akhir siang, yaitu menjelang maghrib, di akhir siang petang. Fatakunu amamahu, jadilah matahari itu di depan dia, tadinya di atas, sekarang di depan, ya. Padahal itu di depan, itu di depan antum apa tetap di langit? Matahari tetap di atas apa tetap di depan antum? Tetap di atas, begitu kan? Nah, jika ini mungkin pada makhluk, maka pada Allah Al-Khaliq lebih mungkin lagi, tanpa diragukan. Apa sih ini? Nah, ya. Ya. Tayyib, kata Syekh Utsaimin berikutnya. Ya. Hab anna hadha mumtani'un fil makhluk. Hab, anggaplah ini enggak mungkin, ya, tidak mungkin ini terjadi pada makhluk, terlarang ini pada makhluk. Fa innahu la yamtani'u fil khaliq, tetapi bukanlah sebuah hal yang terlarang bagi Allah Al-Khaliq untuk berada demikian dan demikian. Lian Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'un fi jami'i sifatihi. Iya enggak? Karena Allah tidak ada yang serupa sesuatu apapun pada seluruh sifat-sifat. Ya, apalagi pada makhluk aja bisa, apalagi pada Allah. Bisa dipahami sini? Nah. Baik, barakallah. Ya. Qala Syekhul Islam fil aqidah al-Hamawiyah. Ini maksudnya aqidah Hamawiyah, al-fatwa al-Hamawiyah. Fatwa al-Hamawiyah ada dua, fatwa Hamawiyah al-Kubra dan fatwa al-Hamawiyah as-Sughra. Kenapa sih, Dik? Kenapa itu? Mahat mukajian. Bukan ini kemarin udah. Kemarin ada yang ngaji enggak? Ada. Antum di sini. Oh. Nah. Ya. Innal hadis haqqun ala dhahiri. Hadis ini hak. Berdasarkan zahirnya. Ya, wa huwa subhana fawqal arsy. Allah Ta'ala di atas arsy. Wahwa kibala wajil musalli. Tapi dia juga berada di depan wajah orang yang sholat. Balhuwa wasfun yasbutu lil makhlukat. Bahkan inilah sebuah sifat yang tetap pada makhluk-makhluk. Fa innal insana law annahu yunaji sama'a au yunaji syamsa wal qamara. Lakanati sama'u wa syamsu wal qamar fauqahu. Nah, ini kata Syekh Utsaimin tadi juga. Maka sesungguhnya tatkala manusia ketika dia bermunajat mengarahkan wajahnya ke arah langit atau dia menghadap, yunaji di sini muwajjaha, menghadapkan wajahnya ke langit, ke matahari, ke bulan, maka tentulah matahari, langit, bulan, matahari itu berada di atasnya. Wa kanat aidan kibala wajhihi, demikian pula, ya, tatkala bulan, matahari itu berada di hadapan wajahnya. Ya, antum tatkala di depan pantai, bibir pantai. Antum menghadap ke lautan yang tiada bertepi. Apa di hadapan antum? Di depan, jarak tembus depan mata antum garis lurus. Itu apa arah? Langit. Langit kan? Ya, apakah langit itu ada di depan antum? Di atas. Enggak, bukan sesuatu yang mustahil. Nah. Baik. Ngerti sini ya? Baik. Ya, tafadhal berikutnya. Syekh Husain. Mana? Ilahi tadamman al-hadithu isbata asma'i. Qala al-awwali wal-akhiri wal-zahiri. Ya, karena antal awwalu. Gitu ya. Itu al-awwalu boleh. Anta al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru. Ya, terus. Karena kalau asma'ihi, itu nanti al-awwali tabi' kepada mudafun ilaih asma'ihi. Nama-namanya yang awal. Ya, atau antum baca al-awalu juga boleh. Bisa. Terus. Wahia minal asma'il husna. Waqad fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima la yada'u majalan li qa'ilin. Wa huwa a'lam bil khalqi jami'an bi asma'i rabbih. Wa bil ma'ani allati tadullu 'alayha. Fa la yasihhu an yaltafita ila qawli an yultafata. Al-mumassalah. Kalau mumassil, tab, isim fa'il. Ini yang benar mumassal. Yang dipermisalkan. Al-mumassilati inzali sihani usul salatati tahmilul huda wa nawa ila ibadihi summa ya'ud wa ya'kasimu bihi subhanahu min syarri nafsihi wa min syarri kulli bin syarri min khawqihi summa yas'ahu fi akhir hadithi ayat dia anhu dainahu wa ayy yukniyahu min faqhin. Nah. Ya, kemudian sabda Nabi, Allahumma rabbas samawat. Ini kan doa Nabi kan? Tapi Nabi bermunajat, ya Allah, Allahumma rabbah. Apa irobnya rabbah di sini Pak Adri? Hah? Allahumma rabbah. Hah? Munadanya enggak? Lah. Munadanya mana? Allah. Mana harfun nidanya? Usai. Allahumma. Mahtub. Nah, asal itu. Nah, Mas Imam, mana harfu nidanya Allahumma? Nah, Abdul Samad. Mahtub. Pak Amin. Wahyu. Ya Allah. Allahumma. Mana munadanya? Itu huruf mim. Allahumma. Mana itu? Mim iwat an harfu nida. Mahtub. Mimnya itu pengganti dari. Jadi ya Allah, Allahumma. Berarti Robba itu merupakan tabi' dari Allah. Ya. Badal. Bukan munada Pak Adri. Munadanya juga Allah. Iwat dari huruf nida yang mahdu. Ya. Oh, kita mutamimah belum nyampe situ ya. Nanti insya Allah kita mutamimah jam 10 ya. Ya. Ya Allah, Rabb langit-langit. Ini kan Nabi sebelum berdoa minta dulu apa memuji dulu. Tadammanal hadis, maka hadis ini mencakup isbata asma'ihi ta'ala, mencakup penetapan berbagai nama-nama Allah Ta'ala ialah Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Batin, wa hiya min al-asma'il husna. Yang ini merupakan adalah nama-nama Allah yang husna. Bal huwa, yang mana sih? Qad fassaraha Nabi SAW, yang Nabi SAW telah mentafsirkannya bima la yada'u majalan liqa'il. Ya, dengan sebuah tafsir yang tidak akan memberikan kesempatan kepada seseorang yang berkata bahwa a'lamul khalqi, padahal Nabi adalah ya orang yang paling tahu, makhluk yang paling tahu jami'an bi asma'i rabbih, terhadap seluruh nama-nama Rabb-nya, wabil ma'ani, dan juga terhadap seluruh makna-makna allati tadulu 'alaiha, yang ditunjukkan dari ya nama-nama Allah tersebut. Maka enggak ada kesempatan bagi orang yang hendak memalingkan hadis ini ke makna yang lain. Ya. Nabi telah mentafsirkan dengan sesuatu yang sesuatu itu tidak akan memberikan kesempatan. Tidak ada akan ada majal, peluang. Ya, liqa'ilin, bagi seorang yang akan berpendapat dengan pendapat yang nyeleneh. Fala yasihu ayul tafata ila qawli ghairihi ayyan kana. Maka tidak sah, tidak diperkenankan untuk berpaling kepada perkataan selain beliau, ya, ayankan dimanapun dia, ya, siapapun dia. Nah, wafil hadis, dalam hadis ini juga Nabi kita mengajarkan kepada kita, yu'alimuna nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa alihi kaifa yusni, bagaimana kita memuji ya ala rabbina, memuji rabb kita ya azza wa jalla, qabla su'al, sebelum meminta, sebelum minta puji Allah dulu. Nah ya fa huwa yusni alaihi bi rububiyatihi, maka Nabi memuji Allah dengan rububiyahnya ya yang umum al-amah allati intazamat kulli syai, yang keagungannya meliputi segala sesuatu, summa bi rububiyatihi al-khassah, kemudian dengan rububiyahnya yang khusus ya al-mumassalah, yang dipermisalkan fi inzarihi hadhihi al-kutub as-salasah, ya, dengan menurunkan tiga kutub yang salasah ya munzilat taurat wal injil wal quran, gitu kan. Baik, tahmilul huda wan nura wa ila ibadih, yang mencakup petunjuk cahaya kepada para hambanya. Summa yaudu, kemudian beliau Nabi SAW berlindung, wa yatasimu, ya memberi, mencari perlindungan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri nafsi, dari keburukan diri beliau sendiri, wa min syarri kulli dzi syarrin, dan dari segala keburukan setiap orang-orang yang memiliki keburukan, min khalqihi, dari kalangan makhluknya. Tsumma yas'aluhu fi akhiril hadis, kemudian beliau meminta di akhir hadis tadi, ayak dia anhu dainah, ya agar Allah melunaskan hutangnya, wa ayughniyahu min faqrin, dan agar Allah mencukupkan dirinya dari kefakiran. Ya, kalau nanti kalau fakir terhina ya, minta sana minta sini. Karena fakir keadaannya lebih dahsyat daripada miskin. Nah, Pak Adri, tafadhal. Sifatul qawmi. Qawluhu ayyuhannasu Pak Adri. Ya yuhal kafirun, bukan kafirin. Allah musta'an. Bab munada ini Pak Adi. Hah? Nanti sudah selesai di mutalimah. Bab raja'ah itu. Ayyuhal nasu arbi'u ala anfusikum. Arbi'u nam. Ala anfusikum. Ila akhiri. Apada adal hadithu. Qurbu subhanahu. An ibadihi wa annahu laisa bihajatin ila ayyar fa'u ilaihi aswat sirra. Al-qurbu. Qurbu. Sabda Nabi wahai manusia, kasihanilah diri-diri kalian. Apa ada hadal hadis qurbahu, maka hadis ini memberikan faedah dekatnya Allah Subhanahu wa taala min ibadi kepada para hamba-hambanya. Wa annahu laisa bihajatin ila ay yarfa'u ilaihi aswatahum. Ya. Dan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan mereka mengeraskan suara mereka, enggak butuh untuk menunaikan haji apa. Enggak butuh Allah. Fa inna ya'lamu sirra, Allah mengetahui yang rahasia wa najwa yang berbisik-bisik sekalipun. Ya, hadza qurbu al-madhkur, maka sifat dekat ini yang disebutkan dalam hadis ini qurbu ihatatin. Ada sifat dekat yang cakupannya luas, mencakup meliputi wa ilmin dan juga ilmu, wa sam'in dan juga mendengar, wa ru'yatin dan melihat. Ya, dan hadis ini juga fala yunafi uluwahu ala khalqihi, tidak menafikan ketinggian Allah. Ya, Allah mendengar, Allah melihat, tapi tidak Allah melazimkan Allah berada di bersama kita. Nah. Ya, karena makna innama tad'una sami'an ya yasma'u dzikrakum basiran yara'u af'alakum, maksudnya begitu. Dia mendengar kalian, melihat kalian. Nah, baik. Tapi Syekh di sini tidak menjelaskan ya makna hadis innal ladina tad'unahu aqraba ila hadikum min unuki rahilati. Itu kan? Sesungguhnya zat yang kalian seru itu ialah lebih dekat ya kepada kalian daripada ya lebih dekat ya, daripada urat leher, leher. Nah, kan kalau kita ditunggangan nih, dengan leher kita dekat kan? Nah, dan Allah lebih dekat itu lagi. Ya, ini kan unuk rahilah liraqib qaribun jiddan, qarib jiddan. Nah, Allah aqrabu min hada ilal insan, dan Allah lebih dekat lagi, ya, kepada manusia tatkala dia sedang berkendara. Tapi bersama dengan ini bahwa fokus sama wati ala arsy, tidak menafikan, ya, tidak ada kontradiktif antara dekat qurb dan ulu tinggi, enggak ada, ya, karena sesuatu suatu hal itu terkadang yakunu ba'idan wa qariban, terkadang dekat terkadang jauh. Nah, ini pada makhluk, maka bagaimana pada al-khaliq, ya, tapi qala syekhul Islam wa qawlu innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu, muttafaqun alaih. Ya, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salah seorang di antara kalian, sesungguhnya kalian satarauna, kelak akan melihat ya, rabbakum, rabb kalian, ya, sin di sini ditahqiq, ya, huruf sinnya itu sin tanfis, tapi maknanya ditahqiq, benar-benar akan melihat rabb kalian, ya, tapi yang di sini innakum, yaitu innakum antum minal muslimin, bukan antum minal makhlukin asairil makhluk, bukan, karena dari ini tetapnya adalah kaum mukminin, sesungguhnya kalian benar-benar akan melihat rabb kalian kama tarawnal qamara, sebagaimana kalian melihat bulan lailatal badri pada malam purnama. Ya. Jadi ini ru'yahnya ru'yah basoriyah. Kita sudah bahas waktu itu di sifat ru'yatullah, bantahan terhadap Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah. Ya, Mu'tazilah berpendapat Allah tidak akan dilihat selama-lamanya. Itu lannya lan ta'bid, lan taron. Kalau Asy'ariyah gimana Syekh Husain? Ru'yatullah, mereka mengisbat tetapi takwilnya gimana? Ru'yah basar apa ru'yah? Bukan ru'yah basar. Ya. Tapi bukan ru'yah basar, tetapi ru'yah basirah dengan kalbu. Atau yang lain mengatakan Allah nanti laisa fil jihah, tidak ada. Kalau dilihat berarti Allah fil jihah, pada satu arah. Dan Allah dinafikan dari sifat jihah. Berarti dilihatnya dari mana-mana. Kalau dari mana-mana kan enggak ada jihah, enggak ada arah. Nah, ini ya Asy'ariyah. La tudamuna fi ru'yati. Ini hadis la tudamun. Ini macam-macam nanti ya. Ada yang ditasydid la tudamun. Ya, ada yang ditakhfif la tudamun. Nah, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Ya, fa in sata'tum an tuqlabu ala salatin. Jika kalian mampu untuk tidak tertinggal dari salat sebelum matahari terbit atau dan sholat sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Muttafaq alaih. Nanti insyaAllah kita lanjutkan. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.